Mitra Bisnis, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan 65 daerah baru sebagai kelanjutan dari pemekaran, yang mana nantinya akan ada 8 provinsi baru. Terkait usulan ini, ada komentar bahwa pemekaran selama ini banyak yang tidak berhasil menambah birokrasi, dan Badan Pemeriksa Keuangan pun sampai tidak memberikan opini atau disclaimer pada sebagian besar laporan keuangan daerah baru. Untuk membicarakan mengenai masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Pemerintah nggak usah layani permintaan DPR yang begitu-begitu. Itu kan semua mereka itu cuma untuk cari orang DPR yang wakil-wakil di daerah sana. Itu kan cuma bikin senang supaya dia dipilih lagi besok. Sedangkan untung ruginya kita tahu begitu banyak pemekarannya semua rugi. Akhirnya nggak ada yang untung. Akhirnya pemerintah pusat harus bayar semua itu kan. Untuk apa dilayani? Kalau pemerintah pusat nggak setuju kan nggak bisa dibikin undang-undang. Kita bicara nggak setuju, tapi akhirnya beberapa ya setuju juga. Pemerintah kita ini nggak benar konsekuen dalam omongannya, termasuk presiden. Jadi saya pikir nggak usah dilayanin, itu kan mereka cuma mau cari muka sama daerah-daerahnya supaya nanti dia caleg lagi di sana, dia terpilih lagi kan. Itu kan sebenarnya permainan politik aja, bukan melihat untung ruginya daripada pemekaran-pemekaran itu kan. Ya toh, nggak tahu lagi saya setelah itu ada lagi duit lagi di belakangnya, nggak ngerti lagi, saya tanya KPK aja nanti. Berarti ada indikasi permintaan pemekaran-pemekaran itu untuk kepentingan individu atau kelompok ya Pak? Iya, tapi itulah susah kita bicara sama yang gini-gini ini karena mentalitas kita itu sudah rusak. Mentalitas kekuasaan sama uang itu. Itu yang menurut saya yang bikin rusak negara kita ini. Bukan rakyatnya yang bisa dibangun dan bisa dibikin sejahtera, tapi pribadi-pribadi itu yang bikin sejahtera anggota-anggota itu. Dan berapa banyak sudah ketangkap toh pejabat begituan. Tapi kan kita membiarkan ini terus-menerus karena hukum kita nggak jelas semuanya. Akhirnya kan kita akan menderita terus-terusan di sini. Kasihan rakyat kita menurut saya kan. Tapi bagaimana politik kita situasi dia punya keadaannya begitu, mau apa yuk? Nah, berbicara mengenai legislatif dan pemerintah yang sering tidak sejalan, apa memang itu lazim terjadi? Apakah tidak bisa mereka saling mendukung? Saya pikir mestinya bisa. Koalisi itu mesti jelas. Koalisi itu tidak koalisi kayak kita sekarang ini. Koalisi berkelahi sendiri di dalamnya kan. Koalisi itu mesti jelas, kebijakannya mesti jelas, dibicarakan apa prinsipil-prinsipil apa yang disama-sama. Dan itu diperjuangkan bersama-sama. Bukan seperti sekarang, ngomongnya aja koalisi. Tapi sudah itu berkelahi sendiri, saling menikam sendiri. Akhirnya siapa yang rugi? Semua kan rugi, pemerintahnya juga nggak jalan. Ini yang menurut saya yang sudah rusak lah kita. Tidak ada satu yang kita bisa percaya lagi. Satu sama lain berkelahi aja. Ya toh, tapi kalau ngomongnya bukan main mengebu-gebu kayak apa saja, tapi saya pikir kenyataannya Yulia sendiri kan nggak banyak pertumbuhan kita sudah di bawah 6%, rakyatnya kita juga gap kaya miskin tambah banyak, pengangguran tambah banyak, setengah menganggur lebih banyak lagi. Jadi yang begini-gini ini mau ini kita toleransi terus-terusan kan repot juga kita. Apa negara ini nanti jadi kalau negara ini jadi the failed state, ya itu negara gagal, itu kan malu kita. Negara begini besar sebenarnya. Ya kita ini sebenarnya kalau gagal ini mesti kita salahkan diri kita. Kita begitu kayanya, begitu banyak penduduknya kok bisa hancur gitu. Itu kan kesalahan kita semua. Tapi inilah yang bisa terjadi dan saya harapkan tidak terjadi dengan pemerintahan yang akan datang ini. Sekarang ini ya sudah jangan bicara yang pemerintah sekarang lah. Sudah no hope gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.